Konsultasi Syariah. Salat wajib sendirian juga perlu adzan. Pertanyaan. Ketika kita masuk masjid, jamaah sudah selesai. Lalu kita mau salat, apakah kita harus iqamah? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Adzan dan iqamah dianjurkan untuk semua salat wajib, baik yang dilakukan di awal waktu bersama imam atau yang dilakukan oleh jamaah kedua, bahkan termasuk yang sholat sendirian. Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan anjuran ini, di antaranya, 1. Hadis dari Abu So'so'ah Al-Ansari, bahwa beliau pernah dinasihati sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya lihat kamu suka menggembala kambing dan berada di tempat yang jauh dari pemukiman. Ketika kamu jauh dari pemukiman, ketika masuk waktu sholat, lakukanlah adzan dan keraskan suara adzanmu. Karena semua jin, manusia, atau apapun yang mendengar suara muadzin akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Seperti itu yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Meskipun Abu So'so'ah sendirian, beliau tetap dianjurkan adzan ketika hendak sholat wajib. 2. Riwayat dari Abu Utsman, beliau bercerita, Anas bin Malik pernah bertemu kami di Masjid Bani Tha'labah. Beliau bertanya, apakah kalian sudah sholat? Kami jawab, sudah. Dan ketika itu sholat subuh. Lalu beliau menyuruh salah seorang untuk adzan dan iqamah. Kemudian beliau mengimami sholat subuh bersama rombongannya. Hadis riwayat Abu Ya'la al-Mushaili dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Husain Salim Asad. Dalam riwayat lain, Abu Utsman mengatakan, aku pernah melihat Anas bin Malik masuk masjid, dan ketika itu sholat sudah selesai. Lalu beliau adzan dan iqamah. Hadis riwayat Abdul Razak. Keterangan para ulama. 1. Keterangan Ibnul Mundhir. Beliau menjelaskan anjuran untuk adzan dan iqamah bagi mereka yang masuk masjid sementara sholat sudah selesai. Dia melakukan adzan dan iqamah lebih aku sukai. Jika tidak adzan karena tadi sudah diadzani takmir sehingga langsung sholat, maka hukumnya sah dan tidak perlu diulang. Meskipun saya tidak suka jika dia kehilangan keutamaan adzan. Al-Awsatu fi As-Sunan wal Ijma' al-Ikhtilaf. 2. Keterangan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah juga menganjurkan untuk mereka yang telat, sehingga sholat setelah jamaah selesai, agar tetap melakukan adzan dan iqamah. Hanya saja, suaranya dipelankan, agar tidak memicu fitnah. Jika orang yang telat itu adzan, dianjurkan untuk dipelankan, dan tidak dikeraskan, agar tidak membuat salah sangka di tengah masyarakat, disebabkan adzan yang tidak pada waktunya. Al-Mughni. 3. Keterangan Ibnu Abdul Barr. Beliau menyebutkan bagi musafir yang hendak sholat, ulama sepakat dianjurkan untuk adzan dan iqamah. Beliau mengatakan, mereka, yaitu para ulama, sepakat bahwa bagi musafir boleh melakukan adzan, dan itu terpuji baginya, dan dia mendapat pahala. Al-Istidkar. Demikian, Allahu A'lam.